الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله pada sesi yang pertama tadi telah kita jelaskan sekian karakter, ciri khas dan sifat dari seorang ahlu sunnah. Yang pertama, apa Abu Nida yang pertama tadi? Nah, senantiasa meneladani dan beramal dengan apa yang diamalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, apa? Abu siapa? Adam apa Abu Sofia? Ibn. Senantiasa mendahulukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya kalau kita tidak mendahulukan ucapan Rasul? Nah, Zaid mana sih? Gak ada. Abu Azka? Didi, Abu Hafid. Abu Hafid. Ya? Allah akan azab. Allah akan azab dia. Nah, kalau seorang menyelisihi perintah Rasul, apa hukumannya? Nah, itu siapa? Abu Man? Abu Ahmad. Abu Ahmad. Abu Ahmad. Tersesat. Ya. Neraka. Ya. Ada lagi? Faris. Iya, apa itu? Akan dia akan tertimpa sebuah fitnah, ya. Disebutkan yang kedua adalah azab yang pedih. Disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah dalam kitab Tauhid. Satu bab beliau menyatakan bab man ata'al ulama wal umara fi tahrim ma ahallallah au tahlil ma haramallah faqad ittaqada. Coba panitianya mungkin ada anak-anak itu ditenangkan. Gak konsentrasi dia nanti. Ya. Anak-anak jangan buat majelis sendiri, mungkin didampingi atau gimana. Ba'man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramallah faqad ittaqadahu au faqad ittaqadahum arbaban min dunillah. Barang siapa yang menaati para ulama dan para pemimpin atau penguasa-penguasa dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka sungguh dia telah menjadikan mereka arbaban, rob-rob selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan satu riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau menyatakan ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu. Aku sangat heran dengan satu kaum, dia ini mengetahui ilmu sanad dan kesahihan sebuah riwayat. Dia tahu kalau hadis ini sahih dan hadis ini lemah, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu, tahu dia. Wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan ats-Tsauri. Tapi dia lebih condong dengan pendapatnya Sufyan ats-Tsauri dibandingkan dengan hadis tersebut. Sudah nyata-nyata hadis sahih, tapi dia lebih condong dengan pendapatnya Sufyan ats-Tsauri, yakni salah satu ulama ahli hadis yang terkemuka di waktu itu. Kemudian Al-Imam Ahmad menyatakan ala tasma qawlahu ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Apakah dia tidak membaca dan tidak mendengar salah satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala berupa ancaman hati-hati bagi siapa saja yukhalif, menyelisihi perintahnya, perintah Nabi, akan ditimpakan kepada dia sebuah fitnah dan azab yang pedih. Lalu kata Imam Ahmad, atadruna mal fitnah? Tahukah engkau, atau tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan fitnah? Al-fitnatu asyirk. Fitnah itu adalah kesyirikan. Jadi dia akan ditimpakan sebuah fitnah, dia akan senang dengan perkara-perkara yang akan menjatuhkan dia nanti ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Disebabkan karena dia tidak mau dan enggan untuk meniti, mencocoki sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Akhirnya dia memilih pendapat-pendapat ya, yang lainnya dari selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zayhi fayahlik. Bisa jadi ya, ketika dia menyelisihi atau menolak sebagian dari ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, maka Allah Jalla wa'ala akan menetapkan, menimpakan kepada hatinya nam sedikit dari penyimpangan, kemudian dengannya dia akan binasa. Sesuatu yang sedikit, kalau banyak, kalau sering, ya menjadi banyak, menjadi besar. Sedikit ya enggak apa-apalah, sedikit ya. Nanti sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit, akhirnya dia telah menjadi terbiasa. Itulah fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang lainnya, innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran, kemaksiatan, Allah Jalla wa'ala akan tetapkan dalam hatinya satu titik hitam. Satu titik hitam Allah tulis di hatinya. Nah, fa'idha staghfara wa taba sughila ilaih. Kalau dia bertaubat dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dihilangkan itu titik tadi. Fa'idha zida zida fiha. Kalau dia terus melakukannya, terus, terus, terus, maka Allah akan tambah terus. Sebatas apa yang telah dia lakukan, terus. hatta ta'lu qalbahu fadzalika ron, sampai titik hitam itu menyelimuti hatinya, itulah yang disebut dengan ron, karat. Kama qala ta'ala fi kitabih kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yaksibu, sekali-kali tidak, bahkan itu adalah karat yang menyelimuti hatinya disebabkan dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Disebabkan karena apa? Berkilahnya dia, enggak mau. Diatur di atas sunnah, diatur di atas ajaran dan tuntunan Rasul, agar dia bersih hatinya, menyelamatkan imannya, ibadahnya, akhlaknya, manhajnya. Tapi dia tetap terus di atas pelanggaran itu. Maka Allah akan terus kasih titik hitam, sampai memenuhi hatinya. Maka ketika hati itu dipenuhi dengan karat, ya, setiap ada fitnah dia ambil, dia sikapi. Barakallahu fikum. Maka hati ini akan buta. Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah tentang kondisi hati yang dipenuhi dengan syahwat dan syubhat. Nah, Rasulullah menyatakan kal kuzi muzakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa, seperti gelas yang terbalik. Yang namanya gelas terbalik itu enggak bisa diisi sudah. Walaupun diisi nasihat dari siapapun tidak masuk. Ketika dia senantiasa mengikuti fitnah demi fitnah, ya. Fitnah syubhat atau syahwat ini tadi. Sehingga akibatnya dia tidak mengenali yang ma'ruf itu ma'ruf. Ini yang baik. Dia enggak kenal sudah. Dan dia pun tidak mengingkari yang mungkar. Ya. Yang penting apa? Ma ushriba min hawa, yang dia itu sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, apa yang cocok dengan hawa nafsunya, dengan kepentingannya, dia ikuti, gak peduli. Ya. Mau ini melanggar manhaj, melanggar akidah, melanggar muamalah, gak peduli. Yang penting senang. Sehingga ada manhaj di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Nah, ya, yang penting sudahlah, yang penting tenang. Tak perlu ribut. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah seperti ini, khawatir dia seperti apa yang disebutkan oleh Rasul tadi. Ya. Karena penuh dengan karat-karat tadi. Sehingga ketika ada kemungkaran di hadapannya, sulit bagi dia untuk mengingkarinya. Bahkan lebih parahnya lagi, hati dia merasa tenang dengan kemungkaran yang ada di hadapannya. Hati-hati. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadis ini dinukilkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Bakar As-Siddiq membaca salah satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian untuk menjaga diri-diri kalian. Wajib. Ya, tidak akan memudharatkan kalian. Ketika dan tidak akan memudharatkan kalian kemaksiatan, kesesatan orang-orang yang telah tersesat apabila kalian telah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak akan memudaratkan kalian jika kalian mendapatkan hidayah. Wajib atas kalian untuk menjaga diri-diri kalian. Wah, ini wajib menjaga diri-diri kalian. Yang penting, ya sudah, yang penting saya dan keluarga selamat, perkara orang lain gak selamat, gak masalah. Bukan itu. Maka dari itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan tafsir dari ayat ini. Kemudian dia menyatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innan nasa idza ra'awul munkar falam yughayyiruhu aw syaka ayya ummahumullahu biiqabi. Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran terjadi di hadapannya, kemungkaran itu ada di hadapannya, ini orang melakukan kesyirikan di hadapannya, di keluarganya, istrinya bermaksiat, anak-anaknya melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam, kemudian dia tidak berupaya untuk merubahnya, tidak ada upaya, biar sudah, yang penting saya kan mengamalkan sunnah, perkara orang lain mau begini mau begitu terserah. Padahal dia adalah seorang yang ditokohkan di masyarakat tersebut atau di daerah tersebut, diam dia. Barakallahu fikum. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala akan timpakan azab tersebut secara merata. Allah akan azab masyarakat tersebut, kelompok tersebut, negeri tersebut secara merata. Tidak terkhusus azab tersebut menimpa orang-orang berbuat zalim saja, tapi semuanya. Dan kita lihat fakta yang ada, ketika musibah itu terjadi di sebuah negeri, enggak pilih-pilih. Ya. Baik dia orang bermaksiat ataupun orang yang taat, semuanya kena. Apa sebabnya? Adam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kenapa? Karena tidak adanya keinginan untuk menganjurkan kepada sesuatu yang baik dan mencegah kemungkaran. Ahlu sunnah berdiri di keduanya ini. Di tengah-tengah. Dia juga memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Enggak cuma yang ma'ruf saja. Ya. Nanti seperti sufi, seperti jamaah tabligh, ya. Ketika diperintahkan tuh jangan berbuat syirik, jangan, pecah nanti. Ya. Loh, itu kok beramal dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul, ya. Bubar nanti jamaah ini. Ya, barakallahu fikum. Atau hulu di dalam ingkarul mungkar seperti khawarij. Loh, kamu kok minum minuman keras? Minuman keras itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, rijsun min a'mali syaitan. Kafir kamu. Nah, ini berlebihan. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang hanya memperhatikan ayat-ayat tentang keutamaan, janji-janji Allah, ya, tanpa memperhatikan ayat-ayat ancaman, dia akan terjatuh ke dalam murji'ah, menganggap enteng kemaksiatan. Dan sebaliknya yang diperhatikan adalah ayat-ayat ancaman saja. Neraka, ini neraka, ini neraka. Maka akan terjatuh ke dalam akidah khawarij, ahlu sunnah berdiri di tengah-tengahnya. Ahlu sunnah seorang yang gigih mengajarkan fadhail amal. Bukan kitab fadhail amal ya. Mengajarkan fadhail amal. Jadi ini fadhilah-fadhilah amalan. Kalau kita membaca Al-Quran, dapat ajar sekian. Kalau kita menuntut ilmu, dapat ini dan itu. Ahlus sunnah. Orang pertama yang demikian. Dan ahlus sunnah pun juga gigih dalam memperingatkan umat ini dari berbagai macam bentuk kemungkaran. Itu aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Permisalan seseorang yang mendahulukan akalnya dibandingkan dengan dalil, ya. Ketika ada salah satu hadis di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah tentang lalat, ya. Lalat apa bahasa Palembang? Lalat juga. Beda dengan Jawa. Kalau Jawa, lalar. Ya. Kalau Madura lalat. Kalau antum lalat ya. Barakallahu. Kata Rasulullah, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum, ya, fala yamzi'u, tsumma liyaghmizhu." Ya. "Tsumma yamzi'u fa inna fi ahadi janahi hida'an aw fil akhari shifaan." Atau kama qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jika ada lalat masuk di minuman kamu, ya, lalat masuk, nyemplung, ya, tercebur, maka jangan ambil kemudian dibuang, jangan. Hendaknya celupkan, ya, semua lalat itu sampai tenggelam, kemudian baru dibuang. Kenapa? Karena di salah satu sayapnya ada racun dan sebelahnya lagi ada penawarnya. Kemudian ada seorang yang tidak yakin dengan hadis ini. Saya enggak yakin dengan hadis ini. Karena apa? Karena para ilmuwan, peneliti-peneliti di Eropa belum pernah menyatakan demikian. Maka dia termasuk orang-orang yang mendahulukan ucapan selain ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Barakallahu. Atau contoh yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alam tar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi ashabil fil, pasukan-pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah? Ya. Di situ Allah menjelaskan, fa arsala alaihim tayran ababil. Maka Allah mengutus kepada mereka burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijji. Mereka menjatuhkan atau melemparkan, ya, kepada mereka bebatuan sijil sehingga badan-badan mereka seperti daun yang dimakan oleh lalat. Kemudian datang ini ahli tafsir bahwa yang dimaksud itu bukan burung ababil, burung-burung yang bawa batu, yang dimaksud adalah Allah itu memberikan sebuah wabah kuman yang kuman ini menggerogoti mereka sehingga mereka kulitnya sampai rusak. Nah, ditafsirkan tidak sesuai dengan apa yang di dalam ayat itu. Nah, apa tafsir yang tersebar di terjemahan-terjemahan, antum bisa lihat nanti, tentang salah satu surat, salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ketika Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bagaimana Allah itu menciptakan. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika, ingatlah, ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Kata Allah, apakah engkau masih belum beriman wahai Ibrahim? Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Tidak ya Allah, akan tetapi agar hatiku ini semakin tenang. Qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kamu ambil 4 burung, ya, kemudian cincang-cincanglah burung itu, sembelih, cincang badannya, ya, dibagi 5, dadanya, ya, tangannya, ada tangannya enggak burung itu? Enggak ada. Sayapnya, kakinya dicincang. Kemudian jadikan, ya, bagian-bagian tersebut menjadi beberapa bagian, taruh di atas gunung itu. Tsumma ad'uhunna yatinaka sa'ya. Lalu kemudian kamu panggil burung tadi yang sudah hancur lebur tadi, niscaya burung itu akan terbang kepadamu. Subhanallah, ada tafsir di bawahnya itu ada apa? Ada catatan kaki bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk memelihara burung empat. Lalu burung tersebut dipelihara sampai jinak. Kemudian burung tersebut ditaruh di gunung lalu dipanggil, ya. Tepi, tepi gitu. Lah kayak sirkus. Hah? Nah, sulit baginya untuk mempercayai bahwa tubuh dari makhluk ini terdiri dari sekian, ya, partikel-partikel yang ini membutuhkan proses sebentuk dari darah, daging dan sebagainya. Ini kalau sekolahnya fisika hati-hati atau biologi. Ya. Barakallahu fiikum. Maka yang demikian, ya, masuk dalam ancaman ayat-ayat tadi. Maka Ahlus Sunnah adalah seorang yang tunduk di atas dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Tidak ada hal yang membuat dia ragu kecuali mengucapkan sami'na wa ata'na, amanna billahi. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ciri Ahlus Sunnah yang berikutnya, Ahlus Sunnah adalah seseorang yang senantiasa berupaya untuk bersikap ilmiah. Bersikap ilmiah senantiasa mendasari amalannya, ibadahnya, sesuai dengan dalil-dalil min Al-Quran wa Sunnah. Dia senantiasa berupaya untuk bersikap ilmiah tadi. Dan sebaliknya, Ahlus Sunnah menjauhkan dirinya dari sikap taklid. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, arti taklid huwa ittiba'u man laisa bihujjah bighair hujjah, mengikuti seseorang yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah tanpa hujjah. Siapa yang bisa dijadikan sebagai hujjah? Hah? Siapa? Siapa? Allah dan Rasul. Itu mengikuti taklid, mengikuti siapa saja yang tidak bisa dijadikan hujjah tanpa adanya hujjah. Nah, sehingga mengikuti siapa saja yang tidak bisa dijadikan hujjah dengan hujjah, maka bukan taklid. Paham ya, Fan? Siapa itu yang bisa dijadikan hujjah? Dianya sendiri sudah bisa dijadikan hujjah, Allah dan Rasulnya. Ya. Tanpa adanya hujjah, tanpa adanya dalil yang jelas min Al-Quran wa Sunnah. Ketika seorang mengikuti selain Allah dan Rasulnya, tanpa diiringi dengan dalil dari Al-Quran wa Sunnah, wa wal sahabat, maka ini disebut dengan taklid. Siapa saja, baik dia seorang da'i, seorang kiai, seorang ulama, seorang syekh, apabila dia diikuti tanpa adanya dasar dalil, maka disebut dengan taklid. Taklid itu bahasa, secara bahasanya adalah mengikatkan tali di leher. Ya. Itu tak qallada yuqallidu taklidan. Ini dikasih apa? Tali. Jadi digeret ke sana kemari mau gitu loh. Nah, mengikatkan tali di leher. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat tadi, mengikuti seseorang tanpa adanya dasar dalil. Tentunya taklid ini dilarang di dalam agama ini. Baik secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian bersikap ya, tanpa adanya dasar ilmu. Harus ilmiah. Janganlah kalian bersikap tanpa adanya dasar ilmu. Seakan-akan bijak, tapi tidak diiringi dengan dalil. Apa dalilnya kamu bersikap demikian? Oh, karena Rasulullah di waktu ini dan itu, beliau menyatakan ini dan beliau bersikap demikian. Oh, dahulu ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah dari kalangan sahabat, ketika terjadi fitnah yang demikian, dia bersikap demikian. Ya. Tidak semuanya sikap tidak memihak A dan B itu kemudian bijak dan benar. Ketika permasalahan itu sudah jelas, innal halala bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Ketahuilah al-haq itu satu. Kebenaran itu satu. Kalau ada dua hal seorang yang berselisih, pasti salah satunya ada yang benar. Maka ahlus sunnah dia menghindarkan dirinya dari sikap taklid atau bersikap tanpa adanya dasar ilmu. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wala taqfu, janganlah kalian bersikap tanpa adanya dasar ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini larangan jelas kalau kita tidak boleh bersikap tanpa adanya dalil. Allah Subhanahu wa taala pun juga menyebutkan dalam ayat yang lainnya sebagai contoh bahwa taklid itu adalah ciri khas kaum musyrikin. Taklid senantiasa membebek, ya, mengikuti orang tanpa kejelasan. Ini orang ini mau kemana? Boleh enggak secara agama? Ini adalah sikap dari kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Az-Zukhruf, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Yang demikian itulah kami telah memutus sebelum engkau wahai Muhammad. Ayat ini diperuntukkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk apa? Tasliyah. Agar dia tidak putus asa. Sebagai siraman bagi Rasul alaihi salatu wasallam agar dia tidak putus asa. Tidak pesimis. Yang demikian itulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus sebelum engkau seorang utusan di salah satu kampung, di salah satu daerah, ya, melainkan orang-orang yang hidup dalam kemewahan di antara mereka menyatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati sesepuh-sesepuh kami, leluhur-leluhur kami di atas sebuah akidah, di atas sebuah keyakinan, dan kami ini hanya mengikuti mereka saja. Ketika kita mendakwahkan tauhid, mencegah dari kesyirikan, membimbing umat ini untuk menjalankan sunnah, orang-orang kaya-kaya di antara mereka, orang-orang yang hidup dalam kemewahan menyatakan, sudahlah, orang-orang tua kita dulu itu sudah begini, jangan dirubah-rubah. Tapi itu salah, Mbak, atau itu salah, Pak. Rasulullah tidak mengajarkan yang demikian. Sudah, kamu gak usah sok pintar. Kamu belum lahir, Bapak sudah sholat. Ya. Ya. Barakallahu fikum. Kamu belum keluar, Bapak sudah sholat. Mau ngajari saya kamu. ini kondisi. Itu pasti ada. Penentangan itu pasti ada. Sehingga Ahlus Sunnah tidak perlu khawatir. Nah, kembali lagi, salah satu ciri kaum musyrikin adalah apa? Taklid buta. Mengikuti seseorang tanpa ada dasarnya ilmu, dasar ilmu. Makanya diberikan atau dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Masail Jahiliyah, perkara-perkara atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah adalah mereka mengikuti ya, tanpa ada dasar ilmu. Taklid buta. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila disampaikan kepada mereka ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikutlah ayat-ayat Allah, ikutlah apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan bahkan kami akan mengikuti jejak-jejak ayah-ayah kami. Kami akan mengikuti leluhur-leluhur kami, sesepuh-sesepuh kami. Walaupun kata Allah, ayah-ayah mereka atau leluhur-leluhur mereka itu orang yang tidak berakal atau orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoknya tak ikuti sudah. Nah. Barakallahu fiikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini kesudahan bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti ya, mengikuti kelompoknya, mengikuti tokohnya, mengikuti kiainya, mengikuti dai-nya, mengikuti ustaznya tanpa adanya dasar ilmiah. Taklid. Walaupun salah diikuti, maka ketahuilah ada pada dia karakter jahiliyah. Barakallahu fiikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat yang lainnya bahaya taklid tidak hanya selesai di dunia, tapi ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla wa ala menyatakan tentang kondisi orang-orang yang senantiasa mengikuti tokoh-tokohnya, enggak ngerti apa yang dimau tokoh-tokohnya ini. Ketika mereka berteriak reformasi, reformasi. Ketika mereka berteriak globalisasi, globalisasi. Berteriak emansipasi, ya emansipasi. Gak ngerti apa sih emansipasi itu. Makanan apa itu? Apa bedanya dengan terasi? Transmigrasi, ya? Kok sasi-sasi semua? Globalisasi apa itu globalisasi? Gak ngerti, ya? Barakallahu fikum. Yang penting ikut, yang penting ikut, yang penting ikut. Apa kata Allah? Walau taro idz dzalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Tidaklah engkau lihat nanti orang-orang yang zalim, yang senantiasa menzalimi dirinya dengan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menzalimi dirinya dengan kemaksiatan, menzalimi Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan tandingan-tandingan zalim, saudara. Baik zalim terhadap dirinya, zalim terhadap orang lain, maupun zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang zalim tadi saling melemparkan tuduhan dan saling menyalahkan, ya. Tengkar. Di hadapan Allah tengkar, saling menghujat. Itu kondisi nanti di yaumil qiyamah. Nah, Allah dalam ayat yang lainnya menyatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang antara ayah dengan istrinya, antara seorang sahabat dengan tarik kerabatnya, mereka nanti di hari kiamat kelak akan saling bermusuhan, akan saling melemparkan tuduhan. Kamu kemarin atau dulu di dunia kamu ngajak saya demikian, padahal salah. Lah ya kamu kan, kenapa kamu kok ngikut? Ya. Wah, bertengkar. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Mengikat persaudaraannya, ukhuwahnya, persaudaraannya, ya, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tadi. Ayat ini dalam surat Saba. Wa qala alladziina istud'ifu aw yaqulu alladziina istud'ifu lilladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Berkatalah orang-orang yang lemah dari kalangan pengikut yang bisanya hanya mengikut dan membebek tanpa dasar ilmiah, berkata kepada tokoh-tokoh panutan-panutan tadi, kalau bukan karena kalian, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Nyalahkan apa? Tokohnya, nyalahkan ustadznya, nyalahkan syekhnya, nyalahkan ulamanya. Kalau bukan karena kalian, wahai tokoh-tokoh, niscaya kami ini orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu apakah tokoh-tokoh tadi kemudian beriman? Oh iya, mohon maaf ya. Enggak. Ya ji'ubadhum ila ba'd. Mereka saling melemparkan tuduhan. Wa qala alladziina sabaru lilladziina sud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da ja'akum bal kuntum mujrimin. Berkata pimpinan-pimpinan panutan-panutan tadi kepada orang-orang yang lemah dari kalangan pengikut, apakah kami yang akan menghalangi engkau dari al-huda di waktu itu? Apakah kami yang mengajak engkau untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melakukan kesyirikan, atau mencegah engkau dari hidayah? Justru kamu sendiri yang gak mau, kamu sendiri yang senang terhadap perbuatan dosa, gak mau tanggung jawab. Padahal dia sudah pakai mikrofon atau megafon untuk mengajak rakyatnya atau pengikutnya untuk mendukung dia. Setuju, setuju. Dia pakai mikrofon, tapi gak mau tanggung jawab. Kamu sendiri yang ikut. Kenapa ikut? Oh, aku gak ngundang kok. Ya. Barakallahu fikum. Lalu apa kata para pengikut tadi yang merasa didzalimi, didustai oleh para panutan-panutan tadi? Wa qala alladziina istud'ifu lilladziina istakbaru bal makru al-laili wan nahar id ta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andada wa asarru nadamata lamma ra'u al-'adzab. Berkatalah orang-orang lemah dari kalangan pengikut tadi, berkata kepada para pimpinan dan tokoh-tokoh tadi, panutan-panutan mereka menyatakan, bahkan engkau wahai para tokoh-tokoh senantiasa memberikan makar kepada kami siang dan malam. Engkau mengajak kami untuk membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dibantah lagi, terus seperti itu. Wa asarrun nadama, yang pada akhirnya mereka menyesal ketika Allah Subhanahu wa taala hadapkan mereka sebuah azab di hadapannya, mereka menyesal. Kemudian enggak kemudian si anggota ini kemudian, loh, kamu kok mengingkari wahai para pimpinan dan tokoh, nih kartu tanda anggota ya, masih ada ini lambangnya masih ada. Enggak, mereka berlepas diri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan azab bagi mereka, maka mereka menyesal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati kita dalam mengikuti seorang panutan, seorang tokoh. Teliti. Janganlah kemaksiatan, pelanggaran, penyimpangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang kita panuti tadi kemudian menjadikan kita buta untuk menerima al-haq. Nah, buta kita disebabkan karena apa? kecintaan kita terhadap guru kita, kecintaan kita terhadap syekh kita, kecintaan kita terhadap kiai kita, ustaz kita, dai kita, atau saudara kita tadi, sehingga kita buta di dalam membandingkan mana itu al-haq, mana itu al-batil, sehingga dia tidak adil di dalam menilai ini adalah al-haq, ini yang benar, ini yang salah. Barakallahu fiikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ahlus sunnah menjauhkan sikap yang demikian. Sikap tamayyuk, sikap lembek, tidak tegas di dalam menilai al-haq wal batil. Nah, menjauhkan dirinya dari sikap yang demikian. Bagaimana sikap antum terhadap ini dan itu? Ya, kalau ana sih tidak memihak sana dan sini. Sudahlah, enggak usah saling menghujat. Semua dari kita itu mempunyai kekurangan. Ya. Enggak, maksudnya ini yang dia, yang benar dan sesuai dengan koridor yang mana? Wah, ana enggak tahu ya. Kalau enggak tahu tanya. Ayo kita tanya kepada orang yang lebih berilmu. Demikian. Atau jadikan PR untuk antum. Afwan, ana enggak bisa menyikapi ini. Ana tanyakan pada orang yang memang mumpuni dalam masalah ini. Ada enggak? Tidak kemudian menjadikan mengambang permasalahan itu sehingga tidak ada penyelesaian. Tidak ada sikap yang tegas untuk menyikapi mana di antara mana antum. Barakallahu fiik. Maka ini ahlus sunnah senantiasa berupaya untuk meniti jalan yang benar, apapun resikonya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara sikap-sikap ahlus sunnah, ya. Dan insya Allah banyak lagi yang ada, banyak yang belum kita sebutkan di pertemuan kali ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, ada sedikit waktu, kalau yang tak fokus.